Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخر pembahasan kita telah sampai pada uraian hakikat agama Islam dalam makna Islam yang dengannya Allah mengutus seluruh Rasul, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan seluruh kitab. Intinya adalah istislamnya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Dan istislam di sini mengarah kepada dua hal. Kepada sisi ibadah dan kepada sisi isti'anah, minta pertolongan. Sehingga yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita puji, yang kita serahkan padanya ibadah, tujuan utama kita dalam hidup, di dunia, di alam barzah, di akhirat, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak selainnya. Ini sisi ibadah. Dan sehingga yang kita mintai pertolongan, yang kepadanya kita berserah, bertawakal, hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan hal yang pertama. Ini sisi yang kedua dalam makna istilam, tidak kepada selainnya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua orang, dua kelompok yang keluar dari istislam ini. Yang pertama orang musyrik. Orang musyrik istislamnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau orang muslim istislamnya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Kalau orang musyrik istislam kepada Allah, berserah kepada Allah, mengharap kepada Allah, kepada selain Allah juga iya. Yang kedua adalah mustakbir, orang yang takabur. Kalau yang ini mumtani' anil istislam, memang tidak mau istislam. Sehingga dari sini kita memahami, mereka yang ingin menegakkan penghambaan yang benar, ubudiyah yang benar, hanyalah mereka-mereka yang selamat dari kesyirikan dan dari ketakabburan. Beliau urai dua hal ini. Kata beliau, wa qad thabata fi sahih, telah thabit dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa surga, iya, annal jannata la yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, bahwa surga tidak akan ada yang masuk ke dalamnya mereka-mereka yang di dalam hatinya masih terdapat ketakabburan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah sesuatu yang sangat ringan. Semut kecil masuk di dalam penafsirannya. Walaupun ketakabburan itu seberat itu, maka sudah akan menghalangi hamba masuk ke dalam surga. Ini ketakabburan. Lihat. Sebagaimana surga tidak akan kekal di dalamnya mereka yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat dzarrah pula. Ini menjelaskan bahwa hebatnya, luar biasanya iman. Iya, penghambaan itu sebagaimana mengerikan dan sangat berbahayanya ketakabburan. Jadi kata beliau dalam hadis ini, Nabi menjadikan takabbur sebagai lawan dari iman. Karena takabbur itu menafikan hakikat penghambaan. Meniadakan hakikat penghambaan. Walaupun nampaknya orangnya masih sholat, masih berpuasa, masih ini, tetapi di dalam ada ketakabburan. Maka sebenarnya penghambaannya hanyalah permainan-permainan kepalsuan. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan sebagaimana telah thabit dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naz'ani wahidan minha adzabtu. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, langsung Allah yang menyatakan, al-azamah, kebesaran, keagungan adalah sarungku. Wal kibriya, pembesaran dan pembanggaan diri adalah ridai, selendangku. Siapa yang berusaha mengambil satu dari hal ini dariku, maka pasti saya siksa. Kata beliau, al-azama, ini sifat dari nama Allah. Al-Azim, Al-Kibriya, sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir. Al-Azama dan Al-Kibriya, kebesaran, keagungan, pembanggaan dan peninggian diri, ini merupakan kekhususan dari sifat rububiyah Allah. Sebagai Rabb harus maha besar, sebagai Rabb harus maha tinggi. Dan memposisikan dirinya tertinggi dari segalanya. Itu Rob. Dan di sini dalam hadis ini Al-Kibriya posisinya lebih tinggi daripada Al-Azamah. Sebab Allah menjadikannya sederajat dengan rida. Selendang. Selendang di mana? Di atas. Dan Al-Azamah di bawah. Sarung. Karena itulah syiarnya salat, azan dan Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah at-takbir. Kita salat dari awal sampai akhir apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naik turunnya Allahu Akbar. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Id, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Syiarnya takbir. Lihat ibadah-ibadah besar yang merupakan penampakan Islam yang paling nampak. Syiarnya apa? Takbir. Ini menyebabkan kenapa sifat kibir diambil sedikit oleh hamba, maka pasti disiksa. Dan haram baginya surga. Sebelum kita lanjut, Nabi menjelaskan takabbur itu dengan kalimat singkat melingkup seluruh takabbur. Beliau berkata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabbur adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia, menyepelekan orang-orang. Ini takabbur. Lanjut. Tadi al-kibriya posisinya di atas. Iya. Sederajat dengan selendang. Karena itu apa? Allah memposisikannya dalam syariatnya dalam posisi-posisi apa? Tertinggi. Salat, azan, bahkan azan syariatnya apa? Ketika dulu tidak ada pembesar suara. Azan itu harus di tempat yang tinggi. Sebab takbir posisinya di tempat yang tinggi. Hanya sekarang orangnya tidak perlu naik, corongnya yang naik ke atas. Kemudian, dan adalah takbir ini sangat disunnahkan di tempat-tempat yang tinggi. Coba lihat takbir, pensyariatannya lebih jauh di tempat-tempat yang tinggi. Contohnya, dalam Safa, pada Safa dan Marwah. Safa dan Marwah bukit. Saat kita umrah. Ini termasuk rukun haji. Rukun umrah. Harus naik ke Safa dan Marwah. Dan melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah sekali. Marwah ke Safa dua kali. Sebanyak 7 kali. Setiap naik ke Safa, demikian pula naik ke Marwah, maka yang dibaca adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai lafaz-lafaz takbir. Kenapa takbir? Sebab syiar takbir di posisi tempat-tempat yang tinggi. Dan saya ingatkan di sini, Safa dan Marwah ini dua tempat. Di Masjidil Haram ada 3 tempat mustajabah doa. Sangat mustajabah doa di situ. 1, multazam. Berada di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu multazam. Siapa yang mampu menyentuhkan badannya di situ dengan tangannya, sentuhkan badan tangannya kemudian berdoa. Tidak seperti ini berdoanya. Ini langsung tangan menempel. Iya. Siku, badan menempel. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di saat dia tawaf, dia mampu sampai ke situ berdian berapapun lamanya. Iya, selama tidak mengganggu orang, tidak menyakiti. Ini doa mustajabah di sini. Tapi ini sulit. Iya, di saat ramai. Kalaupun kita bisa mampu sampai di situ, maka kita akan sampai dengan penuh dosa. Sebab akan menyikut kiri kanan. Iya, ditambah lagi akan ada orang-orang yang mengomeli kita. Untung-untung kalau omelannya bukan semoga kamu celaka. Mendoakan kita ke kejelekan. Tetapi 2 tempat yang lainnya terlalu mudah kita jangkau. Safa dan Marwah. Saat berada di Safa, perbanyak doa. Setelah membaca takbir, zikir, doa. Berapapun panjangnya. Dengan bahasa Arab itu lebih afdal. Bahasa Indonesia juga diterima. Bahasa Jawa, terima juga. Tapi bahasa Arab itu lebih afdal. Baca lagi takbir dan zikirnya. Berdoa lagi. Berapapun panjangnya. Kemudian baca lagi takbir dan zikirnya. Setelah itu baru turun. Iya. Nanti di posisi lampu hijau itu berlari sekuatnya kalau memang memungkinkan, sesampainya di Marwah naik, ah, mau baca lagi takbir ini, kemudian doa takbir, doa takbir dan zikir, selesai. Ini posisi mustajabah berdoa, sangat dianjurkan doa di situ. Iya, disitulah kehebatan umrah. Ini termasuk kehebatan kedahsyatan umrah saat safa, sa'i antara safa dan marwah. Alikhwah rahimakumullah. Kapan lagi takbir disyariatkan? Ketika manusia naik ke tempat yang tinggi dalam perjalanan. Apa itu petunjuk Nabi? Kalau kita berjalan sementara kendaraan atau perjalanan kita naik, Nabi anjurkan apa? Baca Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Coba lihat posisi takbir ditempatkan pada tempat yang tinggi. Atau mengendarai kendaraan. Mengendarai kendaraan. Doa, naik kendaraan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Takbir. Sebab naik kendaraan posisi naik. Posisi di atas. Lihat takbir. Dan yang semisalnya, dan dengan takbir ini kebakaran dipadamkan walaupun besar. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hanya sayangnya hadits yang menjelaskan tentang ini lemah. Iya. Hadits yang menjelaskan tentang ini lemah. Tapi boleh dipakai? Tidak ada larangan memakai. Berzikir kepada Allah boleh dalam setiap keadaan, apalagi dalam kondisi orang mendapatkan bahaya. Ada kebakaran, berupaya memadamkannya. Iya. Sementara memadamkannya dengan air, perbanyak takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab takbir posisinya itu apa? Pembesaran, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara api itu apa? Api ini menampakkan kebesarannya. Iya, bergejolak, membesarkan dirinya. Dengan takbir kita padamkan. Iya. Ini akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita betul-betul memahami takbir itu. Iya, memahami kandungan Allahu Akbar itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Indal adhan. Dan ketika terjadi azan, kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan lari. Ini sangat nampak ini. Syaitan itu lari ketika terdengar adhan. Jin-jin. Iya. Ini nampak terdengar. Ini kita bisa tahu syaitan lari kalau, iya, ada anjing. Anjing biasanya melolong saat melihat syaitan lari. Dan sering di beberapa tempat ketika terdengar azan, iya, anjing melolong. Melihat syaitan lari. Apalagi di tempat-tempat, di masjid-masjid yang daerah trans misalnya, yang masih hutan-hutan, itu nampak sekali itu. Sebab asalnya hutan-hutan memang banyak jin ya. Iya. Tapi di kota pun lumayan berkembang biak itu jin. Alikhwah rahimakumullah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti saya kabulkan. Innal ladina yastakbiruna, perhatikan, innal ladina yastakbiruna, sungguh orang-orang yang takabbur an ibadati, takabbur dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ini makna ketakabburan yang ingin ditekankan di sini. Apa itu? Takabbur menolak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrik, dia tidak tolak, tetapi dia campur. Ibadah kepada Allah iya, selain Allah juga iya. Ini musyrik, takabbur menolak. Ada penolakan, Tapi nanti Syekh akan pahamkan kepada kita bahwa ketakabburan adalah kesyirikan. Kenapa? Sebentar. Lihat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa kullu man istakbara an ibadatillah la budda an ya'budu ghairah." Masuk kaidah yang saya sebutkan tadi. Semua orang yang takabbur untuk beribadah kepada Allah pasti akan menjadi penyembah selain Allah. Pasti akan menjadi penyembah selain Allah. Kalau menyembah Allah berarti musyrik sudah. Iya. Yeah. Kalau begitu, setiap mutakabbir pasti musyrik. Kenapa bisa? Di sini Syekh akan mengurai dalam urian ini. Ingat, dalam urian ini sangat sekali, sangat banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Lihat uraiannya. Karena manusia hassas. Itu manusia. Hassas. Memiliki indera. Ia taharrak bil irada. Bergerak karena irada, keinginan. Ada keinginan, dia bergerak. Coba lihat. Wa qad thabata fi sahih, telah thabit dalam hadis yang sahih. Iya. Hadis ini kuat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Asdaqul asma, asdaqul asma Harith wa Hammam." Sejujur-jujur nama Al-Harith dan Al-Hammam. Harith dan Hammam. Ini nama yang paling jujur. Kenapa? Sebab Haris artinya Al-Kasib Al-Fa'il. Orang yang berusaha, orang yang melakukan. Hammam artinya dia fa'al, bentuk mubalaga dari kata ham. Ham itu awal keinginan. Berarti hammam yang betul-betul cepat dalam menginginkan sesuatu. Hammam yang mempunyai himmah, keinginan. Harith yang berbuat, yang bertindak, yang melakukan. Itu Harith. Sehingga jadilah siapapun yang bernama Harith pasti benar sesuai dengan namanya. Siapapun yang bernama Hammam pasti benar sesuai dengan namanya. Ya tidak. Sebab siapapun yang namanya manusia yang sadar, berakal, pasti apa? Pasti berbuat, pasti bertindak, pasti bergerak, pasti mempunyai keinginan. Yang dengan keinginan itu dia berbuat, yang dengan keinginan itu dia bertindak. Kalau begitu, nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Tapi kalau ahabbul asma, nama yang paling Allah cintai ilallah, kepada Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini dalam Sahih Muslim. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Sebab nama ini adalah syiar penghambaan. Coba lihat kalau kita panggil anak kita, "Ya Abdullah," wahai hambanya Allah yang menegakkan ubudiyah kepada Allah, kita diingatkan. "Ya Abdurrahman," wahai hambanya Ar-Rahman yang menegakkan ubudiyah, penghambaan kepada yang maha pengasih. Ini menyentuh. Langsung kita teringat dan diingatkan terus dalam suasana rumah tangga kita. Kita diingatkan bahwa kita dicipta untuk beribadah dan terus harus beribadah. Baik. Jadi jelas, kalau begitu kita paham yang namanya manusia pasti hassas. Apa itu hassas? Bergerak disesuaikan dengan keinginannya. Sekarang mulai-mulai menghubungkan. Kenapa sampai semua yang takabbur pasti musyrik? Pasti beribadah kepada selain Allah. Dari asal pembahasan ini. Kata beliau, "Fal insan," kalau begitu manusia pasti memiliki keinginan selamanya. Selama dia jadi manusia yang hidup, berakal, pasti punya keinginan. Sudah, bisa diterima ini? Antum semua punya keinginan? Yang di luar punya keinginan? Ya. Yeah. Yang sakit, yang sehat punya keinginan? Lelaki, wanita punya keinginan? Tua, muda punya keinginan? Semua manusia punya keinginan. Lihat lebih jauh. Dan semua keinginan pasti memiliki puncak keinginan. Kita menginginkan, mengharapkan, mencintai sesuatu. Ingat, ada puncaknya. Ada yang paling kita inginkan. Jadi tidak boleh tidak. Setiap hamba pasti memiliki keinginan sesuatu yang dicintai, yang merupakan puncak cintanya dan keinginannya. Dan ketahuilah, perhatikan, Syekh Masud, siapa yang bukan Allah yang dia sembah? Siapa yang bukan Allah puncak cintanya? Siapa yang bukan Allah puncak keinginannya? Pasti takabur sudah. Bahkan takabur. Takabur dari perkara ini. Dia tidak mau menjadikan Allah sebagai puncak keinginannya. Itu takabur. Dia tidak mau menjadikan Allah sebagai puncak keinginannya. Puncak yang diharapkan. Itu takabur. Kalau begitu pasti akan terjadi. Kepada pilihannya lain. Puncak keinginannya lain. Yang dicintai yang lain. Yang artinya dia akan memperhambakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah dia hamba. Dari hal itu, sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai, yang merupakan puncak keinginan dan cintanya itu. Apa hal-hal itu? Sudah lewat. Ayo, apa hal-hal yang berpotensi menjadi puncak keinginan? Kalau dia jadi puncak, pasti jadi Tuhan. Jadi sembahan sudah. Apa? Tiga. Yang Syekh telah contohkan. Satu, harta benda. Dalam berbagai uraiannya, ada dua bentuk. Ada yang memang hajat kita, ada yang tidak perlu. Yang kedua, jah, kedudukan, titel dan seterusnya, semua yang posisinya di atas. Yang ketiga, aswar, gambar. Ikatan gambar, gambar wanita, gambar sesuatu yang merupakan kegemaran kita, keterikatan hati kita. Ini tiga. Semuanya bisa menjadi Tuhan. Yang ternyata prosesnya jadi Tuhan, takabur. Takabur yang terjadi. Kenapa? Setiap orang punya keinginan. Ayo. Setiap orang punya keinginan. Dan setiap keinginan pasti ada batasnya. Pasti ada puncaknya. Pasti ada batasnya. Ada puncaknya. Jelas? Dan fitrah kita apa? Fitrah. Fitrah kita apa? Pasti Allah ya. Kita pilih. Tapi ketika kita memilih selainnya, takabur. Ini menolak al-haq. Itu takabur. Batarul haq. Menolak al-haq. Itu takabur. Dan kita ketika kita menolak Allah, berarti puncak tertinggi harapan kita yang kita cintai selain Allah. Itulah syirik. Itulah kesyirikan. Apakah harta yang menjadi puncak keinginan kita? Wanita yang menjadi puncak keinginan kita? Bintang-bintang yang menjadi puncak keinginan kita? Titel kedudukan yang menjadi puncak keinginan kita? Jabatan yang menjadi puncak keinginan kita? Status yang menjadi puncak keinginan kita? Di sanalah kita menjadi orang musyrik. Sesuai dengan kadar ikatan kepadanya. Ini yang berpotensi. Ini yang sudah. Tapi sekarang Syekh akan mengungkap lebih banyak lagi. Akan mengungkap lebih banyak lagi pilihan-pilihan manusia dalam mengambil puncak keinginannya. Atau kata Syekh, yang diambil adalah sembahan selain Allah seperti matahari. Sampai sekarang Jepang masih menyembah matahari. Padahal sudah zaman modern ini, ikhwah. Ini sudah zaman modern ini. Kenapa mereka masih senang berada di zaman purbakala? Saya tidak pernah mengakui benarnya orang yang mengatakan Jepang orang pintar. Yang saya pahami, mereka adalah kelompok manusia yang paling bodoh di zaman ini. Belum pernah mau sadar dan belum pernah mau tahu bahwa ada penguasa dan pencipta matahari. Kenapa tidak memperhambakan diri kepada penguasa dan penciptanya? Padahal terlalu mudah memahami hal itu. Kalau sesuatu yang sangat mudah dipahami, kemudian tetap tidak bisa dipahami, ada yang lebih bodoh dari mereka. Ada yang menjadi puncak harapannya adalah matahari ini. Iya. Puncak harapannya matahari. Dan tidak sembarang ya, perkara matahari di Jepang itu luar biasa itu. Iya. Ini akan menjadi puncak harapannya. Apalagi bulan. Bulan. Ada yang menyembah bulan? Di saat tertentu ada yang menyembah bulan. Pembesaran, pengagungan kepada bulan luar biasa. Secara umum, iya. Semua yang ada di atas banyak yang menyembahnya. Ahli nujum. Tergantung bulan, bintang yang mana yang mereka pilih. Wal kawakib, bintang-bintang. Wal awthan, berhala-berhala, patung-patung. Wa kuburil anbiya, kuburan-kuburan para nabi, wassalihin dan orang-orang soleh. Ini dijadikan puncak, puncak harapan, puncak tujuan yang terbesar dalam hidupnya. Atau malaikat, para nabi yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau apa lagi? Atau lain-lainnya, kata beliau, dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai lebih lengkap ini. Ingat ikhwah, penghambaan adalah kemurniannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Musyrik kepada Allah dan kepada selain Allah. Kita harus kenal selain Allah itu. Banyak-banyak syekh menekankan dalam pembahasan ubudiyah, sesuatu yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat. Harta benda. Kekuasaan. Wanita. Suara, gambar dalam bentuknya. Tetapi yang harus kita pahami lebih jauh adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti dan kita tolak dalam hidup kita sebagai sembahan. Jangan sampai saat kita memilih tujuan yang tertinggi, yang terbesar, yang paling hebat, bahkan paling awal dan puncak dari keinginan kita, cinta kita, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita telah memilih selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Jadi kata beliau, jika dengan hal ini dia menjadi hamba kepada selain Allah, berarti musyrik. Kalau begitu, semua mustakbir adalah musyrik. Jelas? Lihat ikhwah. Ini uraian singkat luar biasa dalamnya ilmu yang terdapat di dalamnya. Sangat sederhana, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari uraian ini. Sangat sederhana. Ingat, setiap kita punya keinginan, ayo. Dan setiap keinginan punya puncak. Punya puncak. Ada yang paling diinginkan. Kalau ada tawaran ini, ini yang paling diinginkan. Sebab dia berhubungan dengan puncaknya. Dan kapan puncak itu selain Allah, maka kita musyrik. Dan ketika kita memilih selain Allah, itu tetap mukabburan. Itulah takabbur. Kita berpaling dari yang mencipta kita, takabbur. Kita berpaling dari fitrah kita, itu takabbur. Selanjutnya, beliau tekankan lagi lebih dalam hubungan ketakabburan dan kesyirikan ini dengan metode lain. Lihat metodenya sekarang. Karena itu kata beliau, jadilah Fir'aun menjadi makhluk yang paling besar ketakaburannya dalam beribadah kepada Allah, dan dia sekaligus adalah orang musyrik yang paling musyrik. Boleh sebutkan dalil-dalilnya? Intinya ini, lihat banyak dalilnya, tapi intinya itu tadi. Lihat ayat pertama, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Lihat ucapan Fir'aun, Haman dan Qarun ketika Allah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat Allah, dengan sultan yang sangat nyata, mereka mengatakan ini tukang sihir, pendusta, menolak ketakaburan. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh saya minta perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang takabur, diarahkan kepada Fir'aun. Dari setiap orang takabur. Wala yu'minu biyaumil hisab, dan yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Terus sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup setiap hati yang mutakabbir, takabbur, lagi jabbar, lagi sangat sangat zalim dalam menguasai, dalam memerintah. Ayat selanjutnya, wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru. Lihat, istakbaru, mereka takabbur fil ard, wa kanu fasad, wa ma kanu sabiqin, dan mereka tidak terdahului, tidak terlampaui dalam ketakabburan ini. Ini betul-betul teladan dalam ketakabburan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fir'auna ala fil ard, sungguh Fir'aun ala, ala tinggi. Memposisikan dirinya tinggi di muka bumi. Ini takabur. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka perhatikanlah bagaimana akhir perjalanan orang-orang zalim itu. Sekarang orang zalim, Allah katakan Fir'aun dan para pengikutnya orang-orang zalim, sebesar-besar kezaliman apa? Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Mereka pelaku kesyirikan terbesar. Sekarang sifat kedua. Ayat selanjutnya, wajhadu biha wastaqanaha anfusukum dhulma wa ulwa. Ini hakikatnya Firaun, mereka ingkar keterangan, kebenaran. Jahadu, ini jahadu, ingkar setelah ilmu. Sementara wastaqanaha anfusukum, sementara jiwa-jiwa mereka yakin, di dalam mereka yakin benar yang dibawa oleh Nabi Musa. Pernah kita pahami ini ikhwah, tentang kisah Firaun. Inilah hakikat kisah Firaun yang Allah beritakan kepada kita. Fir'aun itu paham, yakin, benar itu seruan Nabi Musa. Allah hanya satu, yang berhak untuk disembah. Dia di atas langit, dia semata yang harus diharapkan. Harus taat kepada Nabi dan Rasulullah. Mereka yakin kebenaran itu. Adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat. Mereka yakin hal itu. Mereka tidak bisa. Sebab jelasnya itu kebenaran. Hujjah, sultan, mubin. Tetapi mereka ingkari. Ini juhud namanya. Apa sebabnya mereka ingkar? Dhulma wa uluwa. Ini. Dua sifat yang menghalangi diterimanya nasihat. Bagaimanapun hebatnya itu nasihat. Dua sifat yang menghalangi manusia menerima kebenaran. Bagaimanapun benarnya itu kebenaran. Apa itu? Dhulman, sifat kezaliman. Masuk di dalamnya kesyirikan. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wa uluwa, ketinggian diri, menganggap diri lebih. Takabbur ikhwah. Yang seperti ini kata beliau banyak dalam Al-Quran. Kemudian Fir'aun pun disifati dengan sifat syirik. Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'auna atadaru Musa wa qawmah liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak. Coba lihat kalimat terakhir. Berkatalah para pembesar dari kaum Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya? Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi? Dan untuk membiarkan engkau wa alihatak, dan sembahan-sembahanmu. Berarti Fir'aun memiliki banyak sembahan-sembahan. Pelaku syirik yang sangat nampak. Selesai uraian tentang Fir'aun. Kalau begitu jelas, ketakaburan dan kesyirikan menyatu. Sebagaimana dia menjatuh dalam sifat siapa? Dalam sifat Fir'aun. Bahkan tidak tanggung-tanggung Fir'aun memposisikan diri, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Bukan hanya pelaku kesyirikan memposisikan diri sebagai pemimpinnya orang musyrik. Dia yang harus disembah. Takabbur ikhwah menyatu dalam kesyirikan. Mau selamat, lurus penghambaan kita, maka hakikatnya adalah melakukan ibadah yang semakin jauh dari ketakaburan dan kesyirikan. Banyak-banyak orang ketika membahas tauhid, lawannya adalah syirik. Nah, kalau ini takabur juga diikutkan. Dan beliau pahamkan kepada kita hubungannya yang sangat kuat. Walaupun ada perbedaannya. Ada perbedaan. Takabur menolak. Syirik menerima. Tetapi selain Allah juga iya. Tapi justru kesyirikan itu karena ketakaburan. Karena itulah setiap yang takabur dalam beribadah kepada Allah pasti musyrik. Setiap yang menolak menyembah Allah pasti menyembah selain Allah. Sebab selamanya yang namanya manusia punya keinginan, dan puncak keinginan itu harus ada. Ada yang menempati posisi puncak keinginan, puncak yang dicintai, puncak harapan, itulah sembahan, itulah ilah yang kita nyatakan la ilaha illallah. Ini makna ilah yang jarang terungkap. Ilah artinya yang menjadi puncak harapan kita, keinginan kita. Kalau kita tidak dapat itu, kita akan menganggap hidup ini tiada artinya. Itu puncak. Wanita bisa, kedudukan bisa, pekerjaan bisa, jabatan bisa, harta benda bisa, produksi usaha kita bisa, pabrik kita bisa, anggota, murid-murid, bisa. Kepemimpin, semuanya bisa. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala bisa. Para malaikat, para nabi dan rasul juga bisa. Hati-hati. Apalagi para ulama, semuanya bisa. Jadi sembah. Kapan? Ketika dia yang menjadi puncak. Ini beda penekanannya, ayo. Beda penekanannya dengan awal pembahasan mengurai syirik yang paling halus. Apa ukurannya kalau awal? Ayo, apa ukurannya? Apa ukuran kalau awal, ikhwan? Yang menjadi ukuran ketika awal apa? Ketika cinta, ridho dan benci karena dia. Hati kita terikat kepada sesuatu yang menyebabkan cinta kita karena dia. Ridho kita karena dia. Kalau dapat kita ridho. Kalau tidak kita marah. Jadi pasti ada unsur penghambaan di dalamnya. Lihat ilmu. Besar sekali manfaatnya, ikhwah. Dan sangat jelas. Ilmu ini, begitu kita pahami, kita tidak bisa melepaskannya dalam diri kita. Walaupun kita bilang, saya tidak begitu. Kita tidak bisa ingkari. Kita begitu atau tidaknya, kita pasti tahu. Kita tidak bisa lepas dari aturan ilmu ini. Jelas sekali. Sebab ridho dan benci, semuanya bisa merasakannya. Demikian pula yang ini. Puncak harapan. Puncak keinginan. Puncak yang kita cintai. Siapa yang menempati ini selain Allah, pasti dia Tuhan kita. Musyrik. Dan memilih selain Allah, itulah ketakaburan. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang, boleh jelaskan lebih jauh lagi. Bahkan al-istiqra, ini pendalilan lain. Pendalilan istiqra. Istiqra ini, istiqra itu telaah, menelaah kejadian, melahirkan ini. Kalau antum ditanya, kalimah terbagi berapa? 3. Isim, fi'il dan harfun ja'ah, 5 anan. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalimat terbagi 3? Mana dalilnya? kalimat terbagi tiga. Dalilnya at-tatabbu' wal istiqra'. Ini dalilnya. Telaah, istiqra'. Para ulama melihat semua kata dalam bahasa Arab. Ternyata kalau bukan sebagai isim dengan cirinya, maka dia fi'il dengan cirinya. Kalau tidak, maka harf. Keempat tidak ada. Mereka lihat semua kata, ternyata dari lepas dari tiga hal ini. Ini dalil apa? Tatabbu' wal istiqra. Sekarang kata beliau, hubungan kesyirikan dengan ketakabburan ini sangat jelas dengan tatabbu' wal istiqra ini. Istiqra, kata beliau, menunjukkan bahwa ketika seorang lelaki semakin besar ketakabburannya dalam beribadah kepada Allah, pasti semakin syirik kepada Allah. Karena setiap dia takabbur, menolak penghambaan kepada Allah, pasti kefakirannya dan hajatnya, tuntutan jiwanya, pasti mencari sesuatu yang diinginkan yang lain, yang dicintai yang lain, yang menjadi maksudnya, maksud terutama paling awal dalam hatinya. Ketika selain Allah, pasti musyrik. Sehingga dia akan jadi musyrik. Diperhamba oleh hal itu. Ini tidak boleh tidak. Kalau kita masuk di sini berarti apa? Coba ini. Ini menekankan betul ini. Menekankan perkara paten dalam hidup manusia. Jiwa pasti mencari yang menjadi puncak keinginannya. Puncak harapannya pasti dia cari. Hati-hati, pasti dia cari. Kalau Allah, berarti benar. Tapi kapan selain Allah? Musyrik. Dan sekaligus ketakabburan. Sampai sini dipahami? Sekarang saya jelaskan lebih dalam lagi. Saya tidak tahu terbaca di mana atau memang harus dijelaskan. Yang berpotensi menjadi puncak keinginan seperti apa? Anggap misalnya harta benda. Ketika jenis harta ini, jenis kedudukan ini, yang menjadi puncak keinginannya, dia ingin harta benda berupa pabrik terbesar di dunia, mobil. Dan dia dapatkan, ini menjadi puncak hidupnya, keinginan dalam hidupnya. Berarti apa? Itu akan jadi Tuhannya. Dan itu melalui proses ketakabburan. Yang dia menganggap, dengan menjadikan itu sebagai puncak harapan dan keinginannya, dia akan bahagia. Perhatikan, sifatnya hati, ketika dia tidak dapatkan kebahagiaan itu, pasti cari lagi yang lain. Pasti cari lagi yang lain. Sebab hati harus memiliki puncak. Ketika dia dapat, pasti tidak puas. Cari lagi yang lain. Jatuh lagi kepada kesyirikan lain, sembahan lain. Dan dia dapat, cari lagi yang lain. Seperti ini orang yang sampai kepada puncak ketenaran. Yang keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berpindah dari sembahan yang satu kepada sembahan yang lainnya untuk memuaskan hasrat hati dan keinginannya, supaya dengannya dia bisa hidup tenang selamanya. Tidak akan ada ketenangan kecuali hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi puncak harapan kita, keinginan kita, cinta kita. Al-ikhwah rahimakumullah, cermati tabiat hati. Kapan tidak dapat, pasti cari lainnya sehingga tambah banyak sembahannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata beliau lebih jauh, walai yastaghni al-qalbu, selamanya hati tidak akan pernah merasa cukup dari seluruh makhluk kecuali hanyalah ketika Allah satu-satunya maulanya, yang dia cintai, yang mana dia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, Dia tidak minta pertolongan kecuali hanya dengannya. Dia tidak bertawakal berserah kecuali hanya terhadapnya. Yang mana dia tidak akan bahagia kecuali hanya dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Yang mana dia akan pasti membenci, dia tidak akan pernah membenci kecuali hanya apa yang Rabbnya benci. Dia tidak akan memakuhkan, dia tidak akan pernah tidak menyukai sesuatu kecuali hanya ketika Allah tidak menyukainya. Wala yuwali illa man walahu Allah. Lihat uraian lebih jauh. Dan mereka tidak memberikan loyalitasnya, pembelaannya kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah bela, yang Allah cintai. Wala yuadi illa man adahu Allah. Dan mereka tidak membenci kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Mereka tidak mencintai kecuali karena Allah. Mereka tidak membenci sesuatu pun juga kecuali hanya karena Allah. Tidak memberi kecuali hanya karena Allah. Tidak mau memberi juga kecuali pasti karena Allah juga. Hanya dengan ini ikhwah, hati baru bisa terpuaskan. Hanya ada perkara yang sangat halus yang harus ditambih. Tujuan ibadah bukan mencari kepuasan hati. Paham? Sebab kapan kita sekedar mencari kepuasan hati kita, maka kita adalah hamba hati kita. Yang kita cari adalah apa yang Allah ridhoi. Walaupun sangat kita yakini, ketika yang kita jadikan tujuan adalah ridhonya Allah, maka tidak ada kepuasan, kelezatan yang mengalahkan hal itu. Tapi ingat, bukan kepuasan hati yang menjadi tujuan penghambaan kita. Cermati ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itu kata beliau, semakin kuat keikhlasan agama hamba hanya kepada Allah, maka akan semakin sempurna penghambaannya kepada Allah. Dan akan semakin istighna, merasa tidak perlu dari seluruh makhluk. Dan hanya dengan kesempurnaan penghambaan kepada Allah, sempurna pula berlepasnya hamba dari ketakabburan dan syirik. Kita ingin memahami hakikat penghambaan, pahamilah hal ini. Siapa yang mempelajari penghambaan, penghambaan, keikhlasan, keikhlasan, ketulusan, ketulusan, sementara tidak pernah mau berlepas dari syirik dan ketakaburan, maka adalah manusia yang paling bodoh terhadap penghambaan dan keikhlasan. Apalagi kata ikhlas, ikhwah. Kata ikhlas ini, la ilaha illallah. Kalimat yang betul-betul hancur sudah penggunaan dan pahamnya di tengah masyarakat. Hancur betul. Manusia musyrik bagaimanapun musyriknya, jelas tidak ikhlas ya. Tapi tetap mengatakan kami ikhlas di sini. Bisa. Tetap kalimat ikhlas itu hanya dimaknai dengan tulus. Tulus dalam perkara apa? Ayo, tulus dalam perkara apa? Tidak ada keikhlasan dalam agama, dalam hidup manusia kecuali hanya ketika Allah satu-satunya yang dijadikan sebagai maksud, tujuan satu-satunya. Selain Allah tidak. Itulah hakikat keikhlasan. Keikhlasan ini yang dipahami oleh syaitan. Ini keikhlasan yang dipahami oleh syaitan. Yang dengannya dia nyatakan, qala fa bi'izzatik. Syaitan, iblis berkata, pemimpin semua syaitan. Pemimpin syaitan, jin dan manusia. Langsung di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ikhwah. Tidak tanggung-tanggung. Demi keperkasaanmu, ya Allah. La'ughyannahum ajma'in. Betul-betul saya akan celakakan, binasakan, jermuskan, sesatkan Adam beserta turunannya seluruhnya. Illa kecuali. Ada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ini iblis angkat tangan. Tak paham, tak bisa dia. Ibadakah? Ibadat yang memiliki ubudiyahkah kepada engkau? Ubudiyahnya kepada Allah. Ubudiyah yang bagaimana? Lihat kalimat terakhirnya, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Dengan ibadah kepada Allah, berarti kita selamat dari takabbur. Dengan ikhlas betul hanya kepada Allah, selamat dari syirik. Kalau begitu, yang betul-betul ditakuti oleh iblis adalah Islam yang dengannya selamat dari syirik dan ketakaburan. Tetapi keikhlasan ikhwala ilaha illallah. Saya pernah mendengar, tak tahu berapa tahun yang lalu, dengar dari radio, tak tahu siaran apa, ceramah seorang pendeta berbicara tentang keikhlasan luar biasa. Saya sendiri mengakui hebat uraian keikhlasannya, menyentuh dan menarik. Tapi kalimat terakhirnya menghancurkan seluruhnya. Keikhlasan kepada Tuhan, itu arah pembahasannya. Tuluslah ajakannya, dorongannya, rangsangannya supaya tulus kepada Tuhan. Itu luar biasa. Tapi akhir-akhirnya Tuhan yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata Tuhan Yesus Kristus itu makna keikhlasannya. Yang hakikatnya adalah ketakaburan dan kesyirikan. Sementara iblis sendiri tahu apa? Iblis berlepas. Tidak bisa. Iblis menghadapi orang yang ikhlas. Sementara yang seperti ini justru jadi bawahannya iblis. Al-ikhwah rahimahkumullah. Keikhlasan. Lanjut, Syekh mengurai kepada kita. Masih tentang syirik dan ketakaburan ini. Tapi dalam uraian yang lain lagi. Dalam uraian lagi yang lain. Ini Syekh dalam mengurai ini. Kenapa? Ingat kalimat beliau terakhir. Kesempurnaan penghambaan kepada Allah akan melahirkan kesempurnaan berlepas dari segala ketakaburan dan kesyirikan. Kalau tidak ikhwah, selamanya penghambaan kita kacau. Rapuh. Akan terjatuh ke dalam jurang-jurang kehancuran. Sebab takabur walaupun sebesar darah sudah mengharamkan dari surga. Sementara syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Lihat uraian lain. Syirik kata beliau ghalibun ala nasarah. Syirik dominan pada orang Nasarah. Sementara takabur dominan pada orang-orang Yahudi. Walaupun syirik dan takabur ada pada dua-duanya. Nasarah, Yahudi ada syirik, takabur. Mereka orang musyrik, mereka orang mutakabur. Sebab apa? Lihat asalnya. Semua orang mutakabur pasti orang musyrik. Kalau dia musyrik pasti melewati jalur takabur. Hanya pembahasannya sekarang tentang dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Perhatikan ikhwah kaum muslimin, jangan sampai mengikuti ini. Mengambil para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbaban, rob-rob tandingan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, demikian pula mengambil al-masih anak Maryam sebagai rob tandingan selain Allah. Padahal wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak pernah diperintah kecuali hanya untuk beribadah hanya kepada sembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Ini sifat orangnya Nasara. Kalau orang Yahudi, Apakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, rasul yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, maka istakbartum, kalian takabur, menolaknya. Ini sifatnya Yahudi. Setiap datang takabur. Sekelompok dari kalian mendustakannya, sekelompok dari kalian justru membunuhnya. Lihat orang Yahudi. Dalam ayat yang lain, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard. kami akan memalingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang takabur di muka bumi. Ini dalil sharih bahwa apa? Penghalang ilmu, ayat yang sangat jelas adalah takabur. Siapa yang memiliki sikap ketakaburan, walaupun dia telah melihat sesuatu yang sangat jelas, pasti dia akan tolak. Itu takabur. Sudah? Lihat lebih jauh. Sekarang beliau ingin berpindah. Tetapi ingat, masih dalam posisi kedekatan yang sangat luar biasa antara ketakaburan dan syirik. Tak kala, kata beliau, tak kala al-kibr, ketakaburan, mengharuskan kesyirikan, sementara syirik adalah lawan Islam yang merupakan dosa yang Allah tidak akan pernah ampuni. Allah berfirman, sungguh Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan akan mengampuni yang dibawa itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh telah mengada-ngada dengan mengada-ngada kedustaan yang sangat besar. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, sama, sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Tak kala seperti ini keadaannya, jadilah para nabi seluruhnya diutus hanya dengan agama Islam. Nabi seluruhnya diutus hanya dengan agama Islam. Sebab lawan Islam adalah syirik. Dan syirik lahir dari ketakaburan. Nabi dan Rasul datang untuk menghancurkan syirik, menghancurkan ketakaburan. Dan tidak ada penghancurnya kecuali hanyalah keislaman itu. Ubudiyah yang murni. Ubudiyahnya mukhlishina lahuddin. Hunafa. Beliau sebutkan dalil-dalilnya bahwa inilah agama semua nabi dan rasul, yang Allah tidak akan pernah menerima satu pun agama kecuali hanya Islam, tidak dari yang pertama, tidak pula dari yang terakhir. Lihat tentang Nabi Nuh, rasul pertama, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu. Lihat ucapan Nabi Nuh, wa umirtu an akuna awwalal muslimin, saya diperintah untuk menjadi orang yang pertama muslim. Berarti seruannya Nabi Musa, Nabi Nuh apa? Mengajak kepada Islam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, hati-hati sebelum kita lanjut kemana arah perpindahan pembahasan. Syirik takabur dekat menyatu. Ini lawan Islam. Sehingga apa? Semua nabi dan rasul Allah diutus untuk apa? Keajaran Islam. Nah, sekarang perpindahannya ke mana? Ingin memahamkan kepada kita ilmu. Semua nabi dan rasul ajarannya ajaran Islam. Mereka adalah muslim dan pengikutnya adalah muslimun. Ini mau ditekankan sekarang. Tapi Islam dalam arti apa? Cermati. Ingat, Islam dalam arti apa? Itu tadi. Yang dua, mengarah. Kemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemurnian isti'anah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang lawannya apa? Syirik dalam berbagai bentuknya. Takabur dalam berbagai jenjangnya. Jelas ini? Ini semua ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu ini, ikhwah, sangat penting. Kapan kita salah dan tidak memahami ilmu ini, kita akan diseret oleh Nur Kholis Majid dan semisalnya. Dari syaitan-syaitan manusia ke dalam penyembahan kepada selain Allah, keraguan kepada Islam, keluar dari penghambaan yang benar. Dari ini. Ini syubhatnya di sini. Mereka sesatkan umat manusia supaya mengakui semua agama dengan mereka kan semuanya muslim. Pakai ayat-ayat ini nih. Pakai ayat-ayat ini semuanya muslim. Dan ada lagi syubhatnya, tetapi akan terbantah pula di sini. Akan terbantah juga syubhat itu di sini. Jadi tahu ini arah pembahasan sekarang. Hakikat Islam itu apa? Semua nabi dan rasul itu Islam itu apa? dan kita sudah paham semua Islam itu maknanya apa. Yang ternyata kalau kita pahami hakikat Islam yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, jangankan orang Yahudi dan Nasara, selain kaum Muslimin, orang yang mengaku Muslim pun belum tentu Muslim. Orang yang mengaku Muslim pun belum tentu Muslim. Sebab Islam yang sebenarnya, ketika betul-betul penghambaan hanya kepada Allah, dia menjadi puncak segalanya. Tidak selainnya. Yang disertai dengan betul-betul hanya Allah yang dijadikan tempat meminta pertolongan dalam mewujudkan hal ini. Tidak selainnya. Selamatnya hamba dari kesyirikan dan ketakaburan. Inilah Islam. Sementara jangankan orang-orang selain Islam, orang Muslim pun melihat masih banyak musyrik. Pondok-pondok pesantren justru pengajar kesyirikan terbesar. Banyaknya pondok-pondok pesantren justru pengajar kesyirikan terbesar. Pengajak kepada ketakaburan terbesar. Lihat banyaknya pondok pesantren ini. Siapa yang jadi Tuhannya? Kalau bukan yang dikubur, pendahulu pondok itu. Maka apa? Yang jadi pimpinan sekarang. Sebab aturan banyak pondok apa? Dia harus dibesarkan. Ada ikatan. Itu tadi. Ikatan harapan. Dia harus jadikan puncak. Yang paling ditakuti. Yang paling dicintai. Yang rida dan bencinya, itu dia. Yang kalau dia membenci, pasti itu yang terbaik. Itu bahaya itu. Kalau dia benci, pasti celaka. Hati-hati kualat. Kalau Pak Kiai marah, hati-hati. Tapi kalau dia sudah puji, pasti selamat kamu. Pasti berberkah kamu. Itu apa? Kata Nabi itu apa? Dzaka Allah. Yang seperti itu adalah Allah. Lihat ikhwah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah jelas, wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya diperintah untuk menjadi muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim luar biasa. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabb-nya berkata aslim, islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Allah suruh aslim, islamlah. Nabi Ibrahim langsung menerima. Aslam itu. Saya Islam hanya kepada Rabbnya alam semesta. Sampai pada akhir ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kalian mati kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf. Lihat di akhir kisah Nabi Yusuf. Apa doanya Nabi Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Wafatkan saya ya Allah sebagai orang muslim. Dan ikutkan saya bersama dengan orang soleh. Nabi Musa berkata, ya qawmi in kuntum amantum billah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka harus hanya kepada Allah kalian bertawakal, in kuntum muslimin. Jika kalian adalah orang-orang muslim. Coba lihat Islam di sini. Ada pada kemurnian tawakal. Ada pada kemurnian keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ayat selanjutnya. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sungguh kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk hebat. Cahaya yang sangat luar biasa. Yahkumu bihan nabiyun. Yang mana banyak nabi berhukum dengan Taurat. Sebab Taurat turun kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, siapa yang memimpin Bani Israel? Nabi-nabi. Banyak nabi. Banyak sekali nabi yang memimpin. Dan setiap nabi berpegang sama Taurat. Bukan Rasul. Nabi yang memimpin. Siapa nabi ini? Alladzina aslamu lilladzina hadu. Orang-orang yang aslamu Islam. Ini nabinya. Berkata Bilqis, "Rabbi inni zalamtu nafsi." Wahai Rabbku, Bilqis bersama siapa? Nabi Sulaiman. "Rabbi inni zalamtu nafsi." Wahai Rabbku, betul-betul saya telah menzalimi diri saya. "Wa aslamtu." Dan saya pun Islam ma'a Sulaiman. Bersama Sulaiman, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Rabb alam semesta. Islam, ajaran Nabi Sulaiman supaya Islam. Ratu Balqis menerimanya. It auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Lihat ucapan Hawariyin. Siapa Hawariyin ini? Di mana dia ini? Pengikutnya siapa? Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iya. Atau iya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Washhad, persaksikanlah bi annana muslimun, bahwa kamilah orang-orang muslim. Itu muslim tadi berserah. Betul-betul memilih hanya Allah satu-satunya tujuan hidupnya. Tulus betul dia terima ini, selain Allah tidak. Betul-betul Allah yang menjadi puncak harapannya, puncak takutnya, puncak cintanya. Selain Allah tidak. Selain Allah betul-betul selamat dia, sehingga selamat dari syirik, selamat dari ketakaburan. Dan betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diharapkan, yang dimintai, yang kepadanya dia bergantung untuk mendapatkan puncak harapan ini. Sehingga dia pun berada dalam perwujudan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang telah lewat. Dalam ayat yang lain, innad dinah indallahi al-islam, sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam, hanya Islam, selain Islam tidak. Wa may yatabi ghaira wa may yabtaghi ghaira al-islam, siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, falayuqbal min, selamanya tidak akan diterima. Sekedar tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, ada lanjutannya, dan dia di akhirat kekal dalam kerugian. Apa ghaira dinillahi yabghun, apakah hanya kepada apakah kepada selain Allah, kepada selain agama Allah mereka mengharap. Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal hanya kepada Allah Islam semua yang di langit dan di bumi. Ayat ini mengurai tentang Islam, tapi beda dengan Islam-Islam yang di atas, sehingga masuk kepada pembahasan lain. Hanya kepada Allah Islam semua yang di langit dan di bumi. Tau'an wa karha. Ayo. Tau'an wa karha. Tau'an secara apa? Taat. Karha. Secara? Secara apa? Terpaksa. Sementara Islam yang benar apa? Dengan ketulusan. Berarti ada Islam yang lain. Lihat Syekh mengatakan, fadakara Islam al-kainati tau'an wa karha. Maka di sini Allah menyebutkan Islamnya semua yang ada, semua yang terwujud, yang ada ini dari makhluk ini, Allah menyebutkan mereka Islam secara taat dan secara terpaksa, karena makhluk seluruhnya itu diperhambakan kepada Allah dengan penghambaan umum. Sama saja mereka mengakui hal itu atau mereka mengingkarinya. Mereka adalah orang yang tunduk dan diatur oleh Allah. Seluruhnya muslim kepada Allah secara taat atau terpaksa. Tidak ada satupun dari makhluk ini keluar dari apa yang Allah kehendaki. Kalau begitu taat. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah takdirkan. Kalau begitu taat. Pokoknya terpaksa atau tidak harus ikut. Tidak ada yang keluar dari khada'nya. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau begitu Allah adalah Rabb alam semesta. Penguasanya. Yang mengatur seluruhnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Dialah pencipta seluruhnya. Dialah bari yang mengadakannya. Dialah musawwiruhum yang membentuk menciptanya. Semua selain Allah, semua selain Allah marbub. Dicipta, dibuat, dibentuk, difitrahi. Semua selain Allah fakir, perlu kepada Allah. Diperhamba, ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah semata, satu-satunya yang esa, yang tunggal. Dia semata Al-Qahhar yang mendukkan segalanya. Dia semata Al-Khaliq yang mencipta segalanya. Al-Bari yang mewujudkan segalanya. Al-Musawwir yang membentuk, mewujudkan segalanya. Dan Allah, walaupun dia telah mencipta semua yang Allah telah cipta, tapi harus kita pahami, Allah mencipta dengan sebab. Dialah pencipta sebab. Dan semua yang ditakdirkan dengan sebab. Sebab perlu kepada Allah. Tidak ada pada makhluk ini sebab yang bersendiri dalam mewujudkan kebaikan atau menolak darar. Bahkan semua perkara yang menjadi sebab itu perlu kepada sebab yang lain yang membantunya. Perlu kepada sebab lain yang menghalangi. Yang membantunya satu. Dan kepada yang menolak, yang menghalangi terwujudnya sebab itu. Iya. Sementara Allah Subhanahu wa taala semata al-ghani, yang maha kaya, tidak perlu siapapun juga, tidak ada sekutu baginya yang membantu dia, tidak ada lawan dari dia yang menghalangi dia. Ini untuk apa pembahasan ini? Coba lihat. Ini pembahasan mirip, ini pembahasan kita katakan burhan ubudiyah. Kalimat ini burhan ubudiyah. Kalau antum saya tanya, ikhwah, kenapa Allah satu-satunya yang harus kita cintai? Ayo. Kenapa Islam itu harus hanya kepada Allah? Tidak boleh kepada selainnya. Kenapa? Ayo, apa jawabannya? Kita hanya jawab tadi, kita hanya bahas tadi harus ini, harus ini. Sekarang kalau antum ditanya sekarang, ayo, kenapa? Antum harus punya burhan. Harus punya ilmu yang dengannya antum memilih. Iya, ini burhannya. Iya, burhan tauhid itu dari awal sampai akhir dari makhluk ini semuanya bisa jadi burhan. Hanya Syekh di sini mengurai burhan yang sangat mendasar. Yang beliau awali dengan apa? Uraian makna Islam terbagi dua. Islam khusus, ini Islam yang dicari, yang merupakan hakikat penghambaan, dan Islam umum. Dari makna Islam umum beliau cetuskan burhanut tauhid. Semuanya Islam kepada Allah. Coba lihat. Semuanya Islam kepada Allah. Semuanya tunduk. Semuanya diatur. Semuanya dicipta. Iya. Siapa yang cipta air? Ayo. Siapa? Ayo, Pak. Hah? Hah? Kalau ada yang bilang, masya Allah ini jelas saya beli penjual galon ini. Terus penjual galon ambil dari mana? Ada air ledennya. Air leden ambil dari mana? Ada sumber airnya di gunung. Gunung sana gak ambil dari mana? Semuanya harus kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan. Mau praktis? Mau praktis? Iya. Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang cipta mata-mata air? Manusia tidak punya campur tangan di situ. Tidak ada satu pun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bagaimana kalau hujan Allah tahan? Ayo. Bagaimana kalau Allah jadikan Indonesia ini satu tahun ini tidak turun hujan? Oh, terlambat satu bulan saja sudah. Iya, menggelepar Indonesia ini seluruhnya. Mulai dari pemimpin sampai yang paling bawah akan menggelepar. Iya, kalau terlambat sebulan saja. Kekacauan dalam negeri. Iya, apalagi setahun tidak hujan. Al-ikhwah rahimahumullah. Air, siapa yang cipta? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh ingin menekankan, ini air dicipta untuk menjadi sebab. Ayo. Untuk menjadi sebab? Sebab apa? Sebab apa? Saya beritahu. Bismillah. Masyaallah. Ini air dicipta untuk menghilangkan haus. Seret-seretnya bisa longgar lagi. Yang panas-panas bisa agak dingin. Ini air dicipta. Dengan minum lahir ini. Tapi air berfungsi menyegarkan. Itu sebab. Dan dia berfungsi menyebabkan itu tidak bersendiri. Iya, tidak bersendiri. Dia perlu dibantu sebab lainnya. Iya, perlu dibantu sebab lainnya. Perlu. Tangan saya tidak bisa langsung masuk kalau saya tidak gerakkan tangan saya. Berarti yang membantu air bisa sampai tangan saya. Iya. Apalagi mulut saya buka. Ini membantu. Tidak ada satupun sebab bersendiri dalam menyebabkan sesuatu. Tidak ada. Setiap sebab memerlukan apa? Sebab lain yang membantunya. Satu. Kemudian apa? Memerlukan sebab lain yang menghalangi penghalang sebab. Anggap air sudah di tangan, mulut saya sudah buka, minum. Tapi kalau ternyata orang yang minum itu, dia haus betul. Ingin dia hilangkan dahaganya. Dia ingin minum. Tetapi apa? Dia mempunyai penyakit. Begitu masuk air, langsung termuntahkan. Sementara kehausannya harus dengan minum. Berarti ada apa? Masih ada ada penghalang. Yang menyebabkan air sebagai sebab untuk menghilangkan dahaga tidak sampai. Ada penghalang. Kita perlu sebab lain-lainnya untuk menghilangkan penghalang itu. Mungkin dia minum obat, hilang rasa sakit itu. Minum parasetamol misalnya. Parasetamol siapa yang buat? Ada lagi sebabnya. Siapa yang ngantar? Siapa yang jual? Ada lagi sebabnya. Sebab terikat semuanya. Setiap sebab, setiap yang ada itu dengan sebab. Bisa menjadi sebab. Dan semua sebab saling terikat dengan sebab yang lainnya. Bersendiri. Fakir. Sebab fakir terhadap yang lainnya. Sebab fakir terhadap sebab yang lainnya. Sebab itu fakir terhadap sebab yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa menentukan tanpa memerlukan yang lainnya. Kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, la ilaha illallah. Seluruhnya Islam kepada Allah. Perlu kepada Allah. Ini burhan kita. Kenapa hanya Allah yang kita pilih, seringnya tidak. Untuk apa pilihan lainnya? Kita hanya berada dalam lingkaran sebab. Berada dalam lingkaran sebab. Kebodohan. Sampai datang malakul maut. Masuk ke dalam jurang-jurang jahannam. Langsung kepada yang mencipta sebab dan menjadikannya menjadi sebab. Yang tidak dibatasi oleh sebab apapun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata beliau. Dialah subhana semata yang maha kaya. Tidak memerlukan siapapun juga. Tidak ada sekutu bagi dia yang bisa membantu dia. Tidak ada lawan bagi dia yang bisa menghalangi dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul afara'aitum. Sampaikan. Apa tanggapan kalian? Ma tad'una min dunillah. Terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidur. Jika Allah menginginkan bahaya. Hal hunna kashifatu durri. Apakah mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian jadikan pilihan, kalian sembah di sini arahkan kepada makna yang tadi itu, penghambaan, yang menjadi puncak harapan kita, yang menjadi puncak ikatan hati kita. Mereka bisa menghilangkannya? Ayo. Mereka bisa menghilangkan bahaya yang Allah sudah tetapkan? Au aradani bi rahmah. Jika Allah menginginkan rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah mereka bisa menahan rahmat Allah sehingga tidak bisa sampai kepada saya? Tidak ada. Ini orang musyrikin juga paham. Orang musyrikin di zaman Nabi juga paham. Tidak ada yang bisa. Kecuali hanya Allah. Qul, kalau begitu sampaikan. Hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya Allah kalau begitu yang mencukupi saya. Hanya kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Hasbi Allah ibadah. Murni hanya kepada Allah. Tawakal isti'anahnya di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyamsaska Allahu bidur, falaka syifalahu illahu, wa iyamsaska bikhair, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada engkau satupun bahaya, maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkannya, kecuali hanya dia. Dan jika Allah menyentuhkan kepada engkau satupun kebaikan, maka hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu terhadap segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang khalilnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat, Allah ingin, Syekh ingin memahamkan kepada kita burhan penghambaan, hujjah penghambaan, hujjah tauhid, hujjah keikhlasan. Melalui apa? Ucapannya Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mulai dari sini, beliau berpindah lagi. Mulai dari sini, beliau berpindah lagi kepada pembahasan lain. Pembahasan apa? Mengurai sosok Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat dulu burhan. Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuh. Qala tuhajjunni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bi illa ay yasha'a rabbi ila qawlihi alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulm ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata beliau, wahai kaumku, sungguh saya bari berlepas mimma tusyrikun, dari apapun yang kalian persekutukan. Ini lihat Islamnya Nabi Ibrahim. Iya, lihat ubudiahnya, betul-betul selamat dari semua yang disembah selain Allah, dan dia nyatakan di hadapan orang musyrik kaumnya. Inni wajjahtu, sungguh saya betul-betul menghadapkan wajahia wajahku kepada siapa? Setelah sebelumnya menolak kepada yang lainnya, terus hanya kepada siapa? Lihat, di sini tidak dikatakan lillah, inni wajjahtu wajhiya lillah, sungguh saya menghadapkan wajahku kepada Allah, bukan. Tetapi kepada apa? Kepada sifatnya Allah. Yang mana sifat itu kalau kita pahami, cocok, memang hanya dia yang pantas. Secara fitrah semua orang pasti menerimanya. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada dia yang telah mencipta langit dan bumi. Fatarah, mencipta langit dan bumi. Saya hadapkan wajah kepadanya secara hanifa. Apa hanifa? Berlepas dari semua selain Allah. Diulangi lagi. Padahal di awalnya sudah inni bari'um mimma tusyrikin. Hanifa itu apa? Hanifa dari kata hanaf. Ini yang bengkok, melenceng, menjauh. Kenapa dikatakan hanaf? Hanif, sebab menjauh, melenceng, berlepas dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Coba lihat ikhwa, Imamul Hunafa dalam satu kalimat, tiga kalimat berlepas dari kesyirikan. Awalnya inni bari'um mimma tusyrikun, terus menyusul kata hanifa, terus menyusul wa ma ana minal musyrikin. Penetapannya hanya satu. Penetapannya hanya satu. Lilladhi ini wajahtu wajahiyah. Sungguh saya perhadapkan wajahku. Kalau wajah sudah diperhadapkan, berarti apa? Lahir batinnya pun sudah menghadap. Kepada siapa? Kepada lilladhi fataras samawati wal ard. Kepada yang mencipta langit dan bumi. Kenapa kalimat langit dan bumi yang terungkap? Ayo. Yang mencipta langit dan bumi. Kalau mencipta langit dan bumi, berarti mencipta juga semua yang di langit, semua yang di bumi, dan berada di antara di antaranya. Harus antum pahami, orang yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah orang-orang musyrik yang meyakini Allah sebagai pencipta, tapi mengambil tandingan selain Allah, yang mana selain Allah itu adalah falak. Matahari, bulan, bintang, yang di atas. Ilmu nujum, at-ta'athir, itu sangat hebat di zamannya Nabi Ibrahim. Ini menjadi sebab terjadinya kejadian ini. Ini yang menentukan kejadian ini, yang ini yang menentukan. Akhirnya apa? Mereka buatkan sesuatu yang menjadi perwakilan itu. Haikal-haikal namanya. Matahari ini, bintang ini. Bulan ini, mereka serahkan, harapkan, sampaikan hajatnya ke sana dan langsung melalui ini yang mereka buat, yang disembah. Nabi Ibrahim hujjahi mereka, hujjahi ini yang jadi sembahan. Matahari hilang, tidak suka yang hilang. Bulan hilang, bintang-bintang hilang, tidak suka. Pantaskah yang hilang jadi sembahan? Ingat kisah Nabi Ibrahim itu apa? Kisah mendebat kaumnya. Ada yang banyak sekali salah paham ini. Dia memahami kisah itu apa? Nabi Ibrahim cari Tuhan. Mana Nabi Ibrahim cari Tuhan? Itu Nabi Ibrahim mendebat kaumnya. Bukan Nabi Ibrahim cari Tuhan. Sebagaimana yang dipahami oleh ahli filsafat. Aqlaniyun. Dan banyak sekali nih penggunaan dalil-dalil itu untuk apa? Orang-orang filsafat. Iya, pengkaderan HMI, wah di sini nih pusatnya ini. Ini dalilnya ini, kisahnya Nabi Ibrahim cari Tuhan. La ilaha illallah, salah paham, masuk ke dalam jerat-jerat syaitan. Baik, sekarang Nabi Ibrahim bilang apa? Saya hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit. Berarti semua yang di langit, matahari masuk, bulan masuk, bintang-bintang, ya, semua yang di langit, semua yang di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Wajah saya hanya perhadapkan kepada pencipta itu. Cocok? Ayo ikhwah. Di awal paham, kita pasti sudah terima. Tidak ada debat di sini. Pasti diterima itu. Itu fitrah itu. Sangat masuk akal. Cocok betul. Sejalan dengan fitrah. Untuk apa menghadapkan kepada yang dicipta juga? Dan tentang penciptaan jamaah, ini burhan yang sangat dahsyat. Kita urai sedikit ini. Saya ini sulit ditinggalkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Aya'buduna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendebat, memahamkan bodohnya menyembah selain Allah itu. Aya'budun. Kenapa mereka menyembah? Kalimat pertanyaan. Yang tidak memerlukan jawaban. Apa istilahnya kemarin itu? Historia. Restoris. Retoris. Retoris. Istifham takriri. Masa istifham takriri. Pertanyaan. Tapi tidak perlu jawaban. Jelas. Seperti itulah. Aya'budun. Hebatnya ini kalimat ini. Sampai tidak perlu jawaban. Sebab jelasnya. Aya'budun. Kenapa mereka menyembah? Ma la yakhluqu syai'a, yang tidak bisa mencipta sedikit pun juga. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka dicipta. Benar semua kenyataan yang disembah selain Allah seperti ini? Semua yang dijadikan puncak harapan semuanya seperti ini? Tidak bisa mencipta, bahkan dicipta. Tidak bisa mengadakan, bahkan diadakan. Tidak bisa memberi, bahkan diberi. Tidak bisa menguasai, bahkan dikuasai. Tidak bisa mengatur, bahkan diatur. Ini makna penciptaan semuanya. Fitrah itu. Burhan tauhid. Tidak ada yang bisa menolak itu. Karena itu kalau sudah masuk kepada penciptaan. Ini burhan yang betul-betul bagaimanapun musyriknya orang. Kalau dia terima ini. Pasti hatinya akan bergetar. Harus menerima kebenaran. La ilaha illallah. Coba perhatikan kisah singkat ini. Sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Masih musyrik ketika itu. Mendengar Nabi membaca surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tur wa kitabim masthur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqafil marfu' wal bahril masjur. Diikuti bacaan Nabi sumpah wat-tur dan seterusnya. Sumpah-sumpahnya sudah menunjukkan kedahsyatan. Dia ikuti tentang kejadian hari kiamat, kepastiannya, tentang terbaginya manusia di dalamnya, surga, neraka, tentang kenikmatan dalam surga, tentang orang-orang yang ingkar, terus sampai kepada lembaran terakhir. Masuk kepada ayat am khuliqu min ghairi syai am humul khaliqun أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ. Kata beliau, hampir-hampir hati saya terbang ketika sampai di ayat ini. Dan itulah awal tertanamnya iman. Ternyata apa yang masuk? Masuk kepada hujjah-hujjah ketauhidan. Semuanya tentang penciptaan. Coba lihat, am khuliqu min ghairi syai. Ada tiga pertanyaan. Setiap pertanyaan sudah membungkam betul seseorang. Semusyrik-musyrik orang, seatai-seatai seorang, pertanyaan pertama saja sudah membungkamnya. Harus menerima ada Tuhan. Enggak boleh tidak. Lihat pertanyaan pertama, am khuliqu min ghairi syai. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Belum selesai ini, am humul khaliqun, atau mereka sebagai pencipta? Ini lebih tidak bisa terjawab. Kalau lanjut, am khalaqus samawati wal ard, kalau berikut, mereka yang mencipta langit dan bumi. Hakikatnya adalah bal la yuqinun, mereka tidak yakin, menolak. Sangat jelas kebenaran, tetapi mereka memang tidak mau yakin. Am khuliqu min ghairi syai, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ini pertanyaan ikhwah membuka. Sebab apa? Akal manusia sudah tidak ada satu pun yang berakal kecuali pasti. Pasti ada yang mengadakan. Yang ada pasti ada yang mengadakan. Kalau ada orang yang paling ateis, tidak percaya ada yang mencipta, mengatur, Tuhan. Ayo, kita ajak ke puncak. Di sana kita punya kebun. Di tengah kebun, terdapat kolam. Di tengah kolam terdapat rumah mungil. Gimana caranya sampai ke rumah mungil itu? Ada tangga. Tidak lompat, tidak berenang, ada tangga. Masuk, ayo, Mister, kita masuk. Di pintu pertama, pohon buah. Lagi berbuah rambutan. Ada duku. Ada manggis. Kita petikkan. Coba, Mister. Oh, manisnya rambutannya. Mantap. Hilang bahasa Inggrisnya. Mantap. Karena manisnya. Terus lanjut, dinikmati, diajak dia nikmati, dia makan, dia rasakan, masuk ke kolam, luar biasa. Kita kasih pelet, makanannya, wow, ikan berebutan, wah luar biasa. Terus masuk ke dalam, suguhkan teh yang kita petik dari, selama berjalan tadi ada teh juga, petik. Terus suguhkan tehnya sambil kita pancing ikannya, bakar, sudah, nasi sudah siap, makan, dia puas betul, dia nikmati suasananya, keindahannya. Kemudian setelah itu bilang sama dia, Mister, ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan. Apa jawabannya? Dia pasti akan mengatakan, kamu sudah gila. Kamu sudah gila. Tidak mungkin ini. Ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya, ada yang mengatakannya, ada yang mengaturnya, ada yang menanam. Ada. Mustahil. Kalau begitu, Mister, lebih gila lagi. Yang menganggap alam dengan segala kesempurnaannya, yang kenikmatannya kita tidak mungkin bisa lagi hitung-hitung enaknya, keindahannya, kebaikannya, keaturaturannya. Kita menganggapnya tidak ada yang mencipta, ada dengan sendirinya. Ini lebih gila, Mister. Ini makna am khuliqu min ghairi syai. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Burhan tauhid. Harus ada yang mencipta, dan yang mencipta itu hanya satu. Dialah yang berhak untuk disembah. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Tapi kalau takabur, saya tidak dicipta oleh sesuatu pun. Takabur. Berarti apa? Langsung disusul pertanyaan kedua. Am humul khaliqun. Kalau begitu kamu yang menjadi pencipta. Ditantang. Kamu yang jadi pencipta? Pertanyaan ini tidak mungkin. Sebab manusia tahu dirinya. Yang kan mau jadi pencipta. Kapan dan bagaimana caranya dia tercipta pun dia tidak tahu. Tetapi kalau tetap dia takabur, dia sebagai pencipta, langsung arahkan pertanyaan ketiga, am khalaqus samawati wal ard. Sebab kalau ada yang menjadi pencipta, harus dia mencipta semuanya. Kalau begitu, kamu yang mencipta langit dan bumi? Kamu yang mencipta langit dan bumi? Tidak bisa. Ketakaburan. Ini ungkapan Nabi Ibrahim. Saya hadapkan wajahku kepada dia yang mencipta langit dan bumi. Tapi kaumnya menghujahinya. Mendebat Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah kalian menghujahi saya tentang Allah? Ini kalimat. Atuhajjunni fillah. Ini hujah tersendiri ya. Ini jangan lanjutkan dulu. Itu kalimat. Apakah kalian mendebat saya tentang Allah? Fillah. Apa arti Allah? Kepada dia yang maha berhak untuk disembah. Yang menjadi satu-satunya pencipta. Kalian debat saya tentang itu. Padahal ini sangat jelas. Hanya dia satu-satunya pencipta. Satu-satunya menyelamatkan. Satu-satunya mengatur. Satu-satunya menguasai. Kalian debat ini pada sesuatu yang sangat jelas. Ini mirip dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Afillahi syak. Apakah pada Allah ada syak? Tidak mungkin. Tidak bisa ada syak di situ. Jangankan orang ateis tidak mengaku dirinya Tuhan. Tapi Fir'aun sudah menganggap dirinya apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Tetapi apa kata Allah? Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum. Mereka ingkar. Tetapi jiwa-jiwa mereka yakin. Tidak bisa, itu sesuatu yang sangat jelas. Seandainya ada dua Tuhan di alam semesta yang hati bisa kita harapkan ke sana dan ke situ, maka pasti apa? Hanya dua kemungkinan alam ini. Satu, apa? Sifat Tuhan apa? Penguasa apa? Harus menundukkan yang lainnya. Harus mengalahkan yang lainnya. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Dia harus mengalahkan, menundukkan yang lainnya. Kalau begitu akan terjadi perang Tuhan. Kalau terjadi perang Tuhan, bagaimana ciptaannya? Kekacauan. Sementara yang ada di alam, apakah ada kekacauan? Ketenangan, keseimbangan, keteraturan satu dengan lainnya. Yang kedua, kalau tidak ada perang Tuhan, ini tidak ada. Berarti bukan kemungkinan itu. Yang kedua, draw sama kuat. Apa yang terjadi? Setiap Tuhan menyendiri, pasti menyendiri dengan kekuasaannya. Setiap Tuhan mengatur apa yang dikuasai, tidak saling mengganggu. Sementara yang ada, kalau terjadi berarti apa? Tuhan yang satu saya ambil malamnya ya, yang satu saya ambil siangnya ya. Mustahil ikhwah, siang dan malam saling menyatu, saling mengimbangi, saling memberi, semuanya satu dalam ciptaan dan pengaturan yang maha esa, maha tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasnya ikhwah. Ini jelas sekali. Ini maknanya. Afillahi syak. Apakah pada Allah yang maha berhak untuk disembah ada keraguan? Ini makna ucapan Nabi Ibrahim. Apakah kalian mendebat saya tentang Allah? Ditambah lagi Nabi Ibrahim sebutkan hujahnya. Hujah ini tidak ada yang bisa mengingkarinya. Walaupun jasad ini dicabik-cabik, ini tidak bisa. Tidak akan bisa membuat dia berhenti. Waqad hadan. Dan sungguh dia telah memberi hidayah kepada saya. Nabi Ibrahim sudah merasakan nikmatnya hidayah ini. Ketika memilih menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, dibesarkan. Seringnya tidak. Betul-betul dia merasakan keadaan hidayah, puncak hidayah, keluar biasaan yang tiada tandingannya. Yang sudah melahirkan apa? Wala akhafu ma tusyriku nabih. Dan saya tidak pernah takut terhadap apapun yang kalian sekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk saya. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhul. Orang-orang yang beriman. Ini yang bertauhid, yang beribadah. Walam yalbisu imanahum bidhul. Yang tidak mempercampurkan ibadahnya, keimanannya dengan kesyirikan. Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang betul-betul aman. Dan mereka lah orang-orang betul di atas petunjuk. Ini keadaan Nabi Ibrahim. Sempurna amannya. Sempurna di atas petunjuk. Sebab apa? Keimanannya betul-betul selamat dari semua. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diinginkan ikhwah dalam ubudiyah. Kemurnian bukan asal ibadah. Kemurnian. Ketulusan. Selamat betul dari penghancur ibadah. Takabbur dan syirik. Selanjutnya beliau, cukup dulu ya. Nah, dari sini mulai masuk uraian tentang Nabi Ibrahim. Ini yang saya sebutkan tadi, yang kedua. Apa yang pertama? Syubhat ya. Ayo. Tentang hakikat Islam. Semua nabi dan rasul Islam ini kita selamat. Sekarang apa? Syubhat lain. Agama Nasara benar, Yahudi jawab besar. Sebab apa? Semuanya kan dari Nabi Ibrahim. Semuanya agama Hanifiyah. Kalau begitu kita betul-betul perlu tahu siapa sosok Ibrahim itu. Ini Syekh ungkap, tekankan dalam ubudiyah ini. Sebab dia imam dalam penghambaan. Imam dalam ubudiyah. Yang kalau kita mengenal siapa Nabi Ibrahim dalam uraian ini nanti, betul-betul kita la ilaha illallah. Jangankan Yahudi, Nasara, orang musyrik yang mengaku muslim, menyaku pengikut Nabi Ibrahim pun belum tentu pengikutnya Nabi Ibrahim kalau tidak sejalan di atas apa yang merupakan agama Nabi Ibrahim yang sangat jelas akan diurai dalam pemaparan ini. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan sehabis maghrib. Subhanakallahumma hamdika.